aku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berjasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku. Merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Hey! Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Keluarlah dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Iya, intinya seperti itu. Lagu yang sangat bagus dari 420. 420 ini actually ini dadakan banget. Jadi kita enggak sempat latihan lagunya dengan benar. Jadi sorry. Maaf banget kalau ada salah kata atau. Maaf baru sempat upload coverannya yang baru teman-teman. Tapi semoga kalian suka. Jika kalian suka seperti biasa jangan lupa di-subscribe dulu. Terus di like videonya dan juga share ke teman-teman kalian terus, semua. Terus jika ada request jangan lupa komen di bawah juga ya. And thank you for watching, teman-teman.